Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada hari ini kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Katakanlah, adakah sama orang buta yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan tiada Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, dan Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa langit dan bumi serta seluruh isi alam ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu apapun yang bergerak kecuali adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa alam ini adalah di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Qayyum, sifat yang mengatur. Sebagaimana yang kita hafal di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Qayyum artinya adalah yang mengatur, yang hidup dan tidak pernah mati, yang mengetahui dan menciptakan segala sistem yang ada di alam semesta ini. Adapun kita manusia, adalah tugas kita untuk berikhtiar dan berusaha, sedangkan nilai akhir atau hasil akhir yang kita terima itu semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang kita bahas pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana wahyu ini diturunkan, tetapi khitabnya mencakup seluruh orang-orang yang beriman dan begitu juga seluruh manusia. Qul mar rabbus samawati wal ardi qulillah. Katakanlah, siapa Tuhan langit dan bumi? Katakan Allah. Sebenarnya lafaz Allah, penggunaan lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala atau Allah, ini sudah dikenal oleh orang Arab dalam artian bahwa mereka juga menyebutkan kata-kata tersebut. Tetapi pemaknaan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tiada Tuhan selain Allah, bahwa Allah itu Esa, pemahaman seperti ini tidak dimengerti atau tidak difahami oleh orang-orang bangsa Arab ketika itu. Oleh karena itu, untuk menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia, hamba-hambanya, untuk melihat apakah ada selain daripada zat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat atau mudarat, yang menghidupkan dan mematikan. Apakah ada selain daripada zat Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan mereka rezeki? Maka semuanya itu tentu jawabannya tidak ada melainkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Perbandingan yang dipergunakan juga di sini adalah antara orang buta dan orang yang melihat. Apakah bisa disamakan antara orang yang buta dan orang yang melihat? Tentu tidak dapat disamakan. Dan begitu juga, apakah dapat disamakan antara malam dan siang, atau terang dan gelap? Tentu tidak dapat disamakan. Begitu jugalah Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik pencipta, dengan makhluk tentulah tidak dapat disamakan sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan permisalan-permisalan seperti ini ingin menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa langit dan bumi dan yang memiliki alam semesta dalam kehidupan ini. Mungkin muncul pertanyaan di dalam benak kita, jadi apa gunanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan apa manfaat atau apa pengaruh daripada usaha manusia? Maka jawabannya, ketika kita taat kepada Allah, salat, puasa, melaksanakan ibadah haji, dan selain daripada itu, daripada ketaatan, adalah merupakan bukti bahwa kita ini adalah hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bangun pada malam hari, Allah Subhanahu wa taala lah yang membangunkan kita, artinya memberikan kita kekuatan untuk bangun, menyehatkan tubuh kita dan memberikan kita semangat untuk bangun pada malam hari tersebut. Walaupun kalau dilihat, Allah Subhanahu wa taala lah yang membangunkan, atau diri kita sendirilah yang berusaha untuk bangun ketika itu. Dan begitu juga orang yang bertanya, bagaimana maksiat yang dilakukan oleh seorang asi? Maka jawabannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukum pada dirinya karena adanya azimah, keinginan yang kuat dalam dirinya untuk melakukan kemaksiatan itu. Inilah yang dikaji oleh para ulama dalam kajian qada dan qadar, yang satu kajian yang begitu luas. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Ustaz Zainal Arifin yang akan menambahi penjelasan terhadap ayat ini. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ayat 16 ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustaz Ardiansyah merupakan bagian dari ayat-ayat yang menunjukkan akan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin telah kita kaji juga tentang bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana alam tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh suka dan duka, suka dan cita. Dan kemudian juga kita menemukan ada sebagian anggota tubuh dari orang kafir pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh suka dan duka, namun orang kafir tidak mau tunduk kepada Allah dengan sukacita, tetapi dengan cara terpaksa mereka pun harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kematian orang kafir adalah bukti bahwa orang kafir sendiri pun tidak bisa memiliki kekuasaan absolut atas dirinya. Orang kafir tidak bisa memaksa dirinya untuk sehat ketika dia harus terpaksa sakit. Itulah bukti bahwa di alam raya ini ada kekuasaan, ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan manusia yang lemah dan tak berdaya ini. Di ayat 16 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kepatuhan seorang hamba yang tergambar dari kepengakuannya bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, itu adalah kepatuhan yang membahagiakan hamba tersebut. Karena apa? Karena Allah di sini mengatakan afattakhaztum min dunihi awliya. Karena apa? Karena ketika kita patuh kepada Allah sebagai pelindung yang esa dan absolut, al-wahidul qahar, yang maha pemaksa, maka sebenarnya kita berlindung kepada satu kekuatan yang maha dahsyat, yang luar biasa. Kalaulah kita berlindung kepada sebagai seorang masyarakat, berlindung kepada camat, karena kita mungkin anak camat, mungkin kita menemukan agak sedikit petentengan di jalan. Itu baru sebagai seorang anak camat. Apalagi kalau mungkin anak presiden, kalau misalnya tidak diatur dengan peraturan yang ketat, mungkin dia akan berlaku semena-mena di tengah jalan. Itu baru anak manusia yang memiliki kekuasaan terbatas. Apalagi ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki kekuasaan yang kuat, maka tentu saja kita akan menjadi hamba Allah yang kuat di saat kita menjadi seorang hamba yang hina dan dina. Inilah merupakan suatu manfaat yang dirasa ketika manusia menyembah kepada Allah Al-Wahidul Qahar. dalam arti kata yang lain, bahwa penyembahan manusia terhadap Tuhan akan membahagiakan, tetapi penyembahan manusia terhadap manusia akan menghinakan dirinya. Penyembahan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah bukti bahwa Allah akan memberikan kepada dia limpahan karunia dan rahmat. Sementara penyembahan manusia terhadap manusia adalah bukti bahwa manusia akan menghisap darah dari rakyat atau dari orang yang dia minta untuk menyembah kepadanya. Sungguh sangat berbeda antara penyembahan kepada Allah bagaikan siang yang terang benderang dengan penyembahan terhadap manusia atau makhluk bagaikan gelap gulita. Inilah yang digambarkan Allah dengan firman-Nya, hal tastawi zulumatu wan nur, apakah sama antara gelap dengan terang, apakah sama penyembahan terhadap sesama makhluk dengan penyembahan terhadap Allah Sang Maha Kuasa? Tentu jawabnya tidak pernah akan sama. Inilah yang dapat saya sampaikan. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat dan merenungkan ayat ini dan kemudian kita mencoba untuk melihat ke arah langit dan kita melihat ke dalam diri kita yang sangat dekat tentunya dengan diri kita sendiri, kita melihat kepada mata kita yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan berjuta-juta sel di dalamnya. Mengapa saya katakan Allah yang menciptakan berjuta-juta sel di dalamnya? Karena kita tumbuh ya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ada orang yang mengatakan, "Tapi Ustaz, saya makan, saya minum." Nah, siapa yang menjadikan atau memberikan Anda kekuatan sehingga Anda bisa makan dan bisa minum? Siapa yang memberikan Anda akal? Dan siapa pula yang menumbuhkan diri Anda? Apakah kita mampu menciptakan itu semuanya ya, tanpa adanya pertolongan atau ada tanpa adanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya pasti tidak. Dan ada juga orang yang sejak kecil dia sakit, dan siapa yang kemudian mampu menolongnya ketika penyakit itu ternyata tidak seorang dokter pun dapat menanganinya? Ini adalah bentuk dari betapa lemahnya, sebagaimana yang tadi sudah ditegaskan oleh Ustaz Zainal Arifin, betapa sebenarnya kita ini adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sungguh sangat aneh ketika manusia menyombongkan diri hanya karena jabatan, pangkat yang ada pada dirinya, atau mungkin kesempatan lah katakan dia berkuasa sehingga kemudian dia merasa dirinya adalah orang yang memiliki kekuasaan dan melakukan kesewenang-wenangan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk bersikap baik, untuk bersikap menyayangi hamba-hambanya, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala, menyayangi sesama manusia sehingga manusia itu hidup dalam ketenangan dan dalam keselarasan dalam kehidupan mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan ayat ini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ini dibalik daripada itu, hendaklah kita menyadari bahwa kita seharusnya patuh dan taat serta tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir yang seharusnya senantiasa kita ulang-ulangi setelah kita salat, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, zikir ini menjelaskan bahwa tiada daya, tiada upaya yang kita miliki kecuali adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha perkasa. Inilah yang kita tanamkan di dalam diri kita untuk menciptakan sifat tawadhu dan menjauhkan sifat-sifat sombong di dalam diri kita. Ketika kita menyadari betapa lemahnya diri kita dan betapa luasnya alam semesta ini yang dimiliki dan diatur secara sistematis oleh Allah Subhanahu wa taala, jelaslah bahwa kita ini bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Semoga dengan mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an, kita hati kita menjadi lunak dan menjadi hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketika kita berbuat, perbuatan yang kita lakukan adalah dalam rangka ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ardian Syah bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.